ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلم رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين فهذه هي الحلقة السابعة من سلسلة الدورة المباركة في هذا الشهر وفي هذه السنة. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah ini adalah merupakan pertemuan yang ketujuh dari perjalanan dakwah yang mulia di bulan yang mulia ini, di tahun yang mulia ini. Dan ini insyaallah untuk sementara adalah pertemuan yang terakhir. Setelah melakukan perjalanan dakwah dan daurah ke berbagai daerah di kota atau di provinsi Sumatera Utara. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Bahasan yang kita akan bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah masalah yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian-kejadian hari ini, fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Kita bawakan judul, atau panitia membawakan judul hari ini adalah Adakah Islam Radikal? Ada beberapa poin yang harus kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan pengistilahan radikalisme atau terorisme dan yang semisalnya. Dan hal-hal yang berkaitan fitnah kesempatan hari ini, seperti mungkin kita harus membahas, karena banyak pengamat yang justru keliru ketika memberikan komentar-komentar, penjelasan-penjelasan sekitar radikalisme ataupun terorisme. Seperti umpamanya mengidentikan jihad dengan radikalisme, mengidentikan orang yang ingin menegakkan syariat Islam atau ingin menegakkan daulah Islam dengan radikalisme atau hal-hal yang berkaitan dengan seperti ini dianggap sebagai salah satu sebab munculnya radikalisme. Bahkan mungkin ketika orang membahas apa itu bid'ah, apa itu tauhid, terkadang dituduh atau dikatakan terindikasi pemahaman radikal. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kaum muslimin untuk memahami dengan benar dan memberikan jawaban dengan benar berkaitan dengan istilah radikalisme ataupun terorisme. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama bahwa kita mengetahui radikalisme atau terorisme bukan bahasa syariat dan bukan bahasa yang ada di dalam agama ini, agama Islam. Tidak ada definisi bahasanya dan tidak ada definisi syar'inya. Oleh sebab itu, seorang dai dan umat Islam tidak boleh sembarangan untuk menyatakan radikalisme ataupun terorisme kepada satu kelompok ataupun satu pemahaman. Karena istilah radikalisme ataupun terorisme bukan istilah Islam dan tidak ada dalam lughah wala mustalahatil ulama. Karena istilah radikalisme ataupun terorisme adalah satu kalimat, satu istilah yang tidak bisa kita dapatkan di dalam pokok-pokok sumber bahasa seperti umpamanya dalam lisanul Arab, muhtarsiha dan yang lain juga tidak didapatkan dalam istilah para ulama. Hududuhu wa qawaiduhu wa dawabituhu ghairu mundabitah. Sesuatu juga yang harus dipahami oleh kaum muslimin bahwa apa itu radikalisme dan bagaimana batasannya dan apa ruang lingkupnya tidak jelas. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya munculnya istilah radikalisme ataupun terorisme ketika dimunculkan di tengah-tengah umat Islam, maka sesungguhnya adalah hanyalah sebuah kalimat yang dimunculkan oleh musuh-musuh Islam yang mereka memiliki dua tujuan utama. Tujuan yang pertama, di mana orang-orang kafir Yahudi dan yang lainnya yang memang di dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Isra telah dijelaskan bahwa mereka melakukan kerusakan dan melakukan kehancuran, keboliman-keboliman di muka bumi ini. Maka untuk mengkalungui dunia, termasuk orang-orang Islam yang jahil terhadap agamanya, maka mereka memunculkan istilah radikalisme ataupun terorisme. Yang sesungguhnya yang melakukan kekerasan dan radikal dan bentuk teror, mereka adalah orang-orang kafir. Seperti dunia menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina dan seluruh penjuru dunia. Sedangkan yang kedua, istilah radikalisme dan terorisme ditujukan untuk membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin dan memiliki satu tujuan, menjauhkan kaum muslimin dari hakikat agamanya, hakikat dirinya. Karena tujuan dari penamaan ini yang kita akan ungkap di dalamnya, bahwa punya ujung radikal adalah setiap orang yang komitmen kepada agama, orang yang tertuduh atau dikatakan terindikasi di radikalisme atau terorisme sering dialamatkan kepada orang-orang yang komitmen kepada agama, sering dialamatkan kepada orang-orang yang istiqomah dalam agama, sehingga dengan istilah penamaan ini sebagian besar kaum muslimin merasa takut untuk melaksanakan agamanya, merasa takut untuk komitmen kepada agamanya, bahkan merasa takut untuk membahas tentang istilah-istilah agama. Akan muncul sejumlah kaum muslimin yang takut kalau bicara jihad, karena jihad diidentikan dengan radikal. Akan muncul sekian kaum muslimin, bahkan bukan hanya orang awam atau para dai-nya, merasa takut kalau dia menjelaskan apa itu tauhid, apa itu syirik. Akan muncul sejumlah kaum muslimin, bahkan saya katakan bukan hanya orang awam, tetapi orang-orang yang berilmunya, para duatnya, merasa takut kalau mendefinisikan apa itu bid'ah, karena merasa tertuduh jika mengatakan ini sunnah, menyebutkan bahayanya bid'ah, sesuatu itu dikatakan bid'ah karena terindikasi ini adalah radikalisme, atau dituduh bahwa ini adalah salah satu sebab munculnya radikalisme. Demikian juga orang-orang yang bercita-cita ingin menegakkan syariat Allah, ingin menegakkan hukum Allah, bercita-cita tegaknya daulah Islam, maka merasa takut karena diindikasikan atau tertuduh jika membahas ini adalah indikasi akan adanya radikalisme. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seorang dai berbicara apa itu radikalisme dan apa itu terorisme, sesungguhnya bagi dia tidak punya batas. Apa itu radikalisme? dan apa itu terorisme. Sebab ini bukan bahasa Islam. Tidak ada batasannya, tidak ada kewajibannya, tidak ada boleh. Akan tetapi istilah radikalisme, istilah terorisme didefinisikan tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomongnya Amerika dan sekutunya, maka mereka bicaranya lain tentang radikalisme itu. Sebab apa yang dilakukan oleh mereka mereka tidak menganggapnya itu adalah sebuah radikalisme, walaupun mereka membunuh jutaan dan ribuan manusia. Jika radikalisme ini dibicarakan oleh orang-orang Yahudi, maka definisinya juga akan berbeda. Kenapa? Karena radikalisme ini mereka tidak inginkan apa yang dimaksud jika itu adalah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka menggasap tanah orang dan mereka mengalirkan darah anak-anak Palestina, itu tidak dikatakan radikalisme dan tidak dikatakan terorisme. Apabila radikalisme dan terorisme didefinisikan oleh orang-orang liberaliun, kaum liberal, maka mereka akan mengatakan ciri kaum radikal yang mengatakan yang benar hanya satu, yaitu Islam. Karena mereka mengatakan kalau mengatakan yang benar hanya satu adalah Islam, maka kaum liberaliun menganggap ini adalah indikasi kekerasan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika lil mu'min walidu'an falyakun 'alal hada. Oleh sebab itu bagi setiap mukmin, setiap muslim, terlebih adalah seorang dai, dia tidak boleh zalim dalam membahas tentang apa itu radikalisme dan apa itu terorisme. Sebab ini adalah bukan mustalah syar'i. Yang ada di dalam Islam, yang mungkin ada kaitannya dengan radikalisme atau terorisme, dan itu tidak masuk seluruh maknanya, adalah al-ghulu. Atau mungkin makna yang baru adalah bimana irhab. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghulu, dalilnya ada dalam Quran, dalilnya ada dalam sunnah. Allah berfirman, la taghulu fi dinikum. Janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'un. Qala hasalah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal ghulu. Hati-hatilah. Hindarilah. Jauhilah bersikap ghulu. Halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang melampaui batasan Allah, melampaui batasan Rasulnya. Wal ghulu muzawajatu hadis syar'i. Adapun ghulu dalam istilah para ulama adalah muzawajatu hadis syar'i, melampaui batasan syar'i. Imma ifrat atau tafrit. Karena agama ini lahu hududun wa qawaid wa dhawabit. Karena agama ini ada batasan-batasannya. Maka ghulu melampaui batas, imam menambah ataupun mengurangi, maka semuanya adalah bimak dan buruk. Muzawajat hadis syar'i artinya adalah melampaui batas. Karena Islam ini telah meletakkan batasan-batasannya, telah meletakkan kaidah-kaidahnya, telah meletakkan bawabit-bawabitnya dalam setiap masalah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh al-wudu, berwudu. Rasulullah SAW mengajarkan dalam masalah, mungkin kita menggambarkannya dalam masalah kecil al-wudu. Rasulullah SAW mengajarkan al-iktisad fil ma', sederhana dalam menggunakan air. Qala Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisulusaimuddin fakana yadluku dira'aini. Keadaan Nabi SAW, beliau diberikan 2/3 mud, jadi wudunya sedikit, lalu beliau menggosok tangan. Karena Nabi SAW ia tawadhu marratan marratan marrataini marrataini wa yatawaqqu salasa marrat thumma qala faman zada faqad asaa wa dhalama. Nabi sallam berwudu imma sekali, imma dua kali, atau 3 kali, mencuci muka 3 kali, mencuci tangan 3 kali, mencuci kaki 3 kali, atau terkadang sekali, atau terkadang 2 kali, terkadang sebagiannya mencuci muka 3 kali, mencuci tangan 2 kali. Bahkan diriwayatkan dalam satu hadis, mencuci tangan yang kanan 3 kali, mencuci tangan yang kiri 2 kali. Dan Nabi SAW tidak menambah. Qala faman zada, barang siapa yang melebihi wudunya, mencuci muka sampai 4 kali atau 5 kali, faqad dhalama, maka dia telah melakukan bentuk kezaliman dan dia telah melakukan bentuk kesalahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini digambarkan. Hatta dalam bentuk ibadah wudu, Allah memberikan batasan. Yang mana batasan-batasan itu menciptakan keindahannya dan menciptakan kebaikan. Karena Nabi Muhammad SAW yatawadhu bimuddin wa yantasilu bisa'in ila khamsati amdad. Keadaan Nabi SAW berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sok atau sampai 5 mud saja. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita batasan-batasan atas dalam mandi, dalam wudu. Kemudian mengajarkan sederhana semua, baik dalam hitungan ataupun dalam jumlahnya. Wahadil hikmah, dan ini semuanya adalah hikmah, kebaikan di dalamnya. Terdapat kebaikan di dalamnya, hatta dalam jumlah mencuci, hatta dalam jumlah air. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang lain. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mencintai Rasulnya. Allah Ta'ala melarang kita mencela Rasulnya. Bahkan diajarkan adab berbicara, diajarkan adab suara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Walillahi syafa'atu jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai nabinya, untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tidak boleh kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan beliau dalam kedudukan yang bukan kedudukannya. Maka dalam syahadah kita berkata abduhu wa rasuluhu. Abduhu fala yubad wa rasuluhu fala yu'sa. Lihat dalam cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita melampaui batas di mana menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sembahan. Menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ma'bud dilarang oleh Allah taala. Sebab yang berhak disembah hanya Allah taala. Walaupun kita mencintai. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Adapun istilah radikal ataupun istilah teroris terkadang batasannya tidak jelas. Tetapi umat Islam hanya memahami Allah dan Rasulnya melarang melampaui batasan agama. Sebab melampaui batasan agama, imma menguranginya atau melebihinya, fahada zulmun. Maka ini zalim. Jika orang mencela Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah tafrid. Jika orang menempatkan Nabi Muhammad SAW bukan dalam kedudukannya, sehingga disembah, sehingga berdoa meminta kepadanya dan beristighosah kepadanya, maka ini adalah ifrat. Artinya melampaui batas. Seorang mukmin diperintahkan yakin Muhammad sebagai hamba Allah dan Muhammad sebagai Rasul. Sebagai hamba Allah tidak disembah, sebagai Rasul tidak maksiat kepadanya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, abduhu fala yu'bad wa rasuluhu fala yu'sa. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, kalau diartikan radikal melakukan kekerasan, diartikan umpamanya adalah izhar ar-ruh, wa'ahdu hukukun nas. Kalau didefinisikan radikal ini dengan definisi umpamanya kekerasan yang memiliki makna dan diterjemahkan mengambil nyawa, mengalirkan darah, atau melanggar hak-hak kemanusiaan, ka'akhdil mal, seperti mengambil harta tanpa hak, mengalirkan darah dengan tanpa hak, atau yang semisalnya, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mudah bahwa Islam telah menjelaskan dengan sempurna, dan Islam lebih menjaga itu semua. Jadi Islam menjaga itu semua. Kalau diartikan teroris adalah pelaku kedzaliman mengalirkan darah manusia dengan tanpa hak, mengambil harta manusia dengan tanpa hak, mengambil kehormatan saudaranya dengan tanpa hak, maka juga dengan gampang kita mengatakan bahwa Islam lebih terdahulu, dan Islam lebih luas, dan Islam lebih sempurna untuk menjaga itu semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu saya ingin menjelaskan setelah kita memahami tentang poin pertama ini. Pastikan seorang muslim tanamkan dalam hatinya bagi setiap mukmin bahwa Islam bukan agama radikalisme. Bukan agama yang mengajarkan teror. Kalau dalam makna yang kedua tadi. Kalau makna yang saya sebutkan tadi. Dan pastikan bagi setiap mukmin, pastikan bagi setiap muslim bahwa dinul Islam adalah din yang menciptakan kedamaian, din yang menciptakan ketentraman, din yang menciptakan keamanan. Bahkan catat dengan tinta emas dan yakini dengan sepenuhnya, satu keyakinan yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya, bahwa tidak mungkin akan terjadi keamanan, kedamaian, ketentraman di muka bumi ini selama manusia tidak mengamalkan dinul Islam, selama manusia ini tidak berhukum dengan hukum Allah, selama manusia ini adalah tidak mengamalkan syariat Islam, tidak akan terjadi kedamaian dan ketentraman. Tanamkan bagi setiap mukmin, jadikan jadi satu keyakinan bahwa Islam adalah agama kedamaian, agama ketentraman, dan tidak akan terjadi kedamaian yang sebenarnya kecuali apabila tegak dinul Islam dan manusia yang ada di muka bumi ini mengamalkan dinul Islam. Mari kita lihat dari dua sisi. Min haisul aqli wa min haisul naqli. Lihatlah dengan akal dulu. Bahwa tidak mungkin alam semesta, termasuk mungkin bumi pertiwi ini, bumi Indonesia ini yang dari Sabang sampai Merauke, catat oleh setiap penduduk bangsa ini, baik yang telah muslim ataupun yang belum muslim, baik seorang rakyat ataupun seorang pejabat, catat. Dan marilah kita berdialog bahwa tidak mungkin akan terjadi kedamaian ketentraman di bumi pertiwi ini yang dari Sabang sampai Merauke kecuali dengan dinul Islam. Dalilnya apa? Dalil akli. Tidaklah kita mengetahui yang menciptakan bumi dan alam semestanya Allah. Tidaklah kita mengetahui yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Berputarnya planet-planet ini pada porosnya, terserah terjadi perbedaan apakah bumi mengitari matahari atau matahari mengitari bumi, terserah. Tetapi peredaran planet-planet, bergantinya siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Bahkan tidak ada yang mengingkari ini kecuali orang-orang ateis. Itu pun karena kesombongannya. Mengetahui bahwa alam semesta ini, gunung-gunung, ikan-ikan di lautan, bahkan seorang yang berakal akan mengatakan sekecil binatang apapun yang kita lihat umpamanya apa? Lebah sampai keluar madu, tidak mungkin tidak ada pencipta, tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya adalah Allah Ta'ala. Marilah kita menggunakan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini, lalu Allah Ta'ala mengaturnya dan memberikan peraturan kepada alam semesta ini. Dan makhluk-makhluk ini tunduk kepada Allah. Tidak ada makhluk yang durhaka kepada Allah. Tidak ada siang mendahului malam, malam mendahului siang. Tidak ada matahari dengan bumi, dengan bulan, dengan bintang-bintang bertabrakan. semuanya tunduk kepada Allah sehingga terjadi kedamaian ketenteraman. Coba kita berpikir, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lalu manusia yang membuat peraturannya sendiri? Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan bumi dan langit, lalu Allah memberikan peraturannya dan mereka tunduk, terjadilah kedamaian ketenteraman? Sebab seandainya matahari membangkang kepada Allah, maka akan bertabrakan dengan bulan dan akan hancurlah alam semesta ini. Tetapi mereka tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah sekarang pikirkan kata orang kafir yang tidak masuk Islam, yang tidak beragama Islam, dan kaum muslimin atau orang-orang yang merasa ragu dengan Islam, dengan syariat Islam. Kita bertanya, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini dan membuat peraturannya dan mereka tunduk? Apakah mungkin kita akan mengatakan manusia ini diciptakan dengan abasa? Tidak diperintah, tidak ada peraturannya. Lalu kita yang bikin peraturan hidup ini. Lalu kita berikan contoh yang kedua yang sangat mudah. Tidaklah kita juga mengetahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya perusahaan, kita lihat umpamanya apa? Toyota. Salah satu produknya adalah Innova. Apakah mungkin pembeli mobil dan pemilik mobil membuat peraturan sendiri penggunaannya? Tidak sesuai dengan yang menciptakan mobil itu. Kalau seandainya Innova itu mereknya adalah apa? Mesinnya adalah diesel. Yang menurut peraturannya adalah solar. Antum ganti pakai bensin. Maka mungkin dalam waktu tidak jauh mesinnya akan panas. Kenapa? Karena sistem pembakarannya beda. Dan apabila mobil bensin diisi solar, maka di dalam setengah kilo perjalanan akan tersumbat aliran api. Kenapa tersumbat? Solar. Sekarang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mengatakan hidup ini tergantung kita, bernegara tergantung kita. Allah Ta'ala hanya menciptakan jasad kita, Allah tidak memberikan peraturan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menggambarkan dengan akal sehat bahwa kalau kita ingin damai, tentram, sentosa, maka hendaklah manusia ini hidup dengan peraturan Allah Ta'ala sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun dalil naqli, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dan wajib dipahami oleh kita, tidak ada perintah di dalam Islam kecuali untuk mendatangkan maslahat. Tidak ada larangan di dalam Islam kecuali untuk menolak setiap mudharat. Maka camkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sampaikan kepada seluruh manusia, baik orang iman, orang muslim yang masih dalam hatinya ada keraguan, atau kepada orang kafir, sampaikan dakwah kita ini bahwa setiap perintah yang ada dalam Islam, dari seluruh perintah, dari seluruh syariat, itu untuk kedamaian dan ketenteraman. Dan setiap larangan yang ada dalam Islam, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi SAW, semuanya itu adalah untuk menolak mudharat. Kenapa? Sebab Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat untuk alam semesta. Allah berfirman, walaqad ji'nahum bikitabin, Fasalna ala ilmin wa hudan wa rahmah li qaumi yu'minun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad dengan kitab, dengan Al-Qur'an yang kami perinci. Untuk apa? Sebagai petunjuk dan rahmat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW membawa syariat, mengajarkan perintah-perintah, mengajarkan larangan-larangan yang semuanya itu adalah rahmat lil alamin. Dan tentunya ketika dikatakan rahmat lil alamin, memiliki banyak istimbat. Istimbat yang pertama, bahwa kerasulan Muhammad SAW adalah umum untuk seluruh manusia, tidak untuk satu kaum pada kaum yang lain. Yang kedua juga menunjukkan dalam ayat ini bahwa kenabian SAW adalah untuk manusia dan jin, karena dikatakan rahmat lil alamin. Yang ketiga, bahwa syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, rahmatnya bukan hanya kepada umat manusia, rahmatnya bukan hanya kepada umat Islam, tetapi rahmatnya kepada makhluk yang lainnya, dan rahmat juga hatta kepada orang yang tidak masuk Islam. Jadi dalam ayat ini juga menunjukkan, kalau orang-orang kafir ingin damai di dunia ini dan ingin mendapatkan ketentraman, maka diamlah baik dengan umat Islam. Karena dinul Islam, syariat Islam memberikan kedamaian. Maka dengan itu orang-orang kafir yang ada di negara Islam, yang dia membayar jizyah, akan damai. Karena rahmat lil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini setiap mukmin ajarkan sejak anak itu difaud sampai perguruan tinggi bahwa Islam itu rahmat. Dan rahmatnya ini adalah untuk bangsa jin, untuk manusia, untuk makhluk, untuk manusia. Bahkan rahmatnya itu untuk Allah Taala. Kenapa? Rahmat dan lil alam. Rahmat untuk alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Di mana Ar-Rahman durahman wasi'at. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kullasyai'. Allah berfirman, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irham man fil ardi yahrhamukum man fis sama'. Dan Rasulullah SAW mengatakan, rahmatilah, bersikaplah lemah lembut, bersikaplah kasih sayang dengan penduduk bumi, maka zat yang di atas langit, Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para malaikat yang ada di langit akan merahmati kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menamai zat dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim, dan disifati dengan sifat rahmat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mencontoh sifat Allah, sifat rahmat. Lalu Nabi sallallahu mengaitkan rahmat yang akan didapat oleh seseorang adalah berkaitan dengan rahmatnya seseorang kepada temannya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dinur rahmat. Din yang memberikan kedamaian, din yang memberikan ketenteraman, din yang memberikan kebaikan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengungkap beberapa hadis supaya kita bisa menjelaskan kepada manusia hari ini, baik orang-orang mukmin tapi bermasalah pemahaman Islamnya, atau orang-orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan dua rumpun hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rumpun hadis menyebutkan bahwa di antara penyebab orang itu masuk surga dan selamat dari bentuk-bentuk azab karena dia tidak melakukan kedzaliman dengan sesama makhluk. Tidak membunuh, tidak memukul, tidak hasad, tidak dengki. Tapi dia berbuat rahmat. Dia berbuat baik. Lihatlah dalam Sahih Bukhari hadis Abu Hurairah kisah imra'ah zaniyah, seorang wanita pezina di zaman dulu dari kalangan ahlul kitab yang masuk surga dengan sebab seekor anjing. Di mana dikisahkan dalam Sahih Bukhari itu ketika dia berjalan, ittaral kalba yal hasra, maka dia melihat seekor anjing menjilat-jilat bebatuan dan rerumputan yang kering. Panazalal, yani panazalat albi'ra, maka dia itu turun ke sumur dan mengisi kubnya dengan air. Lalu dia memberikannya kepada anjing. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wanita itu masuk surga dengan sebab seekor anjing. Hadis ini memiliki itibar, pelajaran yang sangat agung. Jika orang berbuat baik kepada seekor anjing menyebabkan dia masuk surga, maka apalagi jika seorang mukmin berbuat baik dengan sesama manusia, akan lebih besar keutamaan. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah li syajaratin qata'aha yudin nas. Beliau mengatakan, aku melihat orang mondar-mandir berada di surga. Amalnya apa? Di medan jihad mati syahid? Atau banyak sedekah? Atau puasa Daud? Atau apa? Ternyata Nabi SAW mengatakan, karena dia memotong kayu yang menjulur ke jalan karena tidak ingin memadorotkan orang. Dia memotong kayu atau sesuatu yang memadorotkan, maka dia masuk surga dengan sebab menafikan kezaliman. Wa qala aidan sayatalu min hadzal bab rajulun min ahli jannah. Dalam hadis yang ketiga Nabi SAW mengatakan, akan muncul dari pintu ini seseorang penghuni surga. Fatala ar-rajulun ghairu ma'ruf laisa Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali wala Abu Hurairah wala Abu bin Abbas. Maka muncullah seseorang yang tidak dikenal oleh para sahabat. Artinya bukan orang terkenal. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Bukan Abu Hurairah, bukan Anas bin Malik. Ternyata orang yang tidak diketahui oleh para sahabat kedudukannya. Lalu para sahabat penasaran, apa sih kelebihannya? Kenapa orang ini dijadikan sebagai penghuni surga dan dijadikan atau dijanjikan sebagai penghuni surga? Maka diintai malam dan siang. Ketika dilihat siangnya, pikir dan saumnya tidak beda dengan kami. Ketika diintai malam hari, sholat dan pikirnya juga tidak berbeda dengan kami. Apa sih kelebihannya? Maka akhirnya Abdullah bin Umar datang kepadanya dan bertanya, kamu punya rahasia apa? Kamu berzikir dan kamu sholat seperti kami, tetapi kenapa kau dijanjikan oleh baginda Rasulullah untuk masuk surga? Maka apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, aku tidak tidur kecuali aku telah mengampuni dan memaafkan setiap orang yang berbuat zalim kepadamu. Dan aku tidak tidur kecuali aku telah membersihkan hatiku dari kebencian dari sesama muslim. Aku mengamalkan sebuah ayat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanallah. Maka dia mengatakan, aku tidak tertidur kecuali aku memaafkan setiap orang yang menggolimi kepadaku. Dan aku tidak tidur kecuali bersih hatiku dengki dari benci kepada sesama. Aku mengamalkan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman yang telah mendului aku. Dan janganlah Engkau tetapkan, ya Allah, buang rasa benci dalam diriku, dalam hatiku kepada orang-orang beriman. Maka lihat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, baginda Rasul mengatakan bahwa ciri penghuni surga, mukmin yang hakiki, jangan tangannya mengalirkan darah, jangankan lidahnya itu adalah menggibah. Mereka menghilangkan kata iri dengki yang ada di dalam hati. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu dalil yang menunjukkan bahwa kalau kita berbicara tentang Islam, Islam adalah agama rahmat. Karena dalam bagian ini perlu dijelaskan bahwa sejumlah manusia masuk surga karena berkaitan dengan orang itu adil, menjaga lidah, menjaga lisannya, menjaga tangannya dari setiap perkara ia menzalimi orang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, la yabullana ahadukum fil ma'idaim, janganlah kamu kencing dalam air yang tergenang. La yabullana ahadukum fil hujr, janganlah kamu kencing di lubang. Apa hikmahnya tidak boleh kencing dalam air yang tergenang? Karena akan mendolimi orang lain ataupun binatang. Kita kencing, nanti ada orang yang lain mau berwudu, mau mandi, mau minum. Bahkan bukan hanya manusia, mungkin nanti ada binatang-binatang yang lain. Islam melarang kita kencing. Bahkan tidak boleh kencing dalam lubang. Di situ ada kasir, ada jangkrik. Bahkan masakinul jin, di situ adalah tempat singgahnya jin. Tidak boleh kita kencing di lubang karena jin akan terbang. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan membuang tulang-tulang karena tulang-tulang itu adalah makanan jin. Rasulullah SAW melarang apa? Qadah hajat dengan tulang, qadah hajat dengan apa? Dengan tahi yang kering. Kenapa? Ta'amul jin. Rakus manusia katanya kalau hatta tulang dipakai apa untuk qadah hajat. Itu adalah apa? Ta'amul jin, makanan jin. Di sini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau antum, kalau kita, kalau hadirin tahu Islam, tidak mungkin melakukan kedzaliman. Tidak mungkin melakukan kekerasan, tidak mungkin melakukan anarkis. Karena Islam itu agama yang indah. Agama yang menciptakan kedamaian. Ini bagian yang pertama, cukup. Bagian yang kedua, ada rumpun-rumpun hadis yang Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa neraka siap menampung, neraka siap mengancam kepada setiap orang yang melakukan bentuk-bentuk kezaliman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zalama qaidas sibrin minal ardi waqahu bisabni ardi. Baginda Rasul mengatakan, barang siapa yang menggasak satu jengkal tanah milik orang, maka Allah Ta'ala akan mengalungkan nanti yaumul kiamat dengan 7 lapis bumi. Jadi tidak mungkin orang mukmin itu mencuri, menggasak, korupsi. Sebab dia tahu mengambil sejengkal tanah saja diancam nanti yaumul kiamat, tanahnya akan disalungkan dengan 7 lapis bumi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, dakhalat imra'ah an-nara bisababil hir. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ada seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Dia melakukan kedzaliman kepada seekor kucing. Habasatha walam atma. Di mana dinyatakan oleh Nabi SAW, dia mengurungnya, tapi dia tidak memberi makan, menjadikan kucing itu mati. Dia masuk neraka karena seekor kucing. Dia mendzalimi seekor kucing, menjadikan sebab matinya seekor kucing, diancam dengan neraka. Hadis yang ketiga. Tidaklah kita mengetahui Nabi SAW akan dunal malulis. Faqala ba'du sahabat, man la dinara wala dirham lahu. Nabi SAW pernah bertanya, tahukah kamu orang yang bangkrut? Yang mana yang bangkrut? Maka ada seorang sahabat mengatakan, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang emas, tidak punya uang dinar, orang yang habis harta bendanya. Faqala Nabi SAW, lah. Tetapi yang bangkrut, man ja'a yaumal qiyamah bisolatin wassaumin wassadaqatin wajihadin ila. Lakin qad syatama hadza wa qadafa hadza wa dharaba hadza wa akhadha mal hadza wa hadza. Tetapi orang yang datang nanti yaumul qiyamah dengan sejumlah kebaikannya, dengan salatnya, dengan saumnya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan jihadnya. Tapi sayang dia tidak menjaga dirinya dari kezaliman. Qad syatama hadza, dia mencaci mencela sekulan. Wa qadafa hadza, menuduh si fulan. Wa daraba hadza, dia telah memukul si fulan. Wa akhadha mal hadza, dia telah mengambil harta si fulan. Wa qatala hadza, dia membunuh si fulan. Lihat lidahnya, tangannya tidak selamat. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis itu? Maka kebaikan dia diambil oleh orang-orang yang dizaliminya. Tatkala tidak tersisa dari kebaikannya, maka kejelekan orang yang dizaliminya dilemparkan dosanya kepadanya. Faturiha ilan nar, maka orang itu dilempar kepada api neraka. Dengan sebab apa? Zalim. Tangannya, lidah. Tidaklah kita mengetahui dalam hadis Abdullah bin Abbas. Hadis ini adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Marwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini wa innahuma la yu'adzaban wa may yu'adzaban fi kabir fa amma ahaduhuma fa kana yamshi bi namina. Hadis kisah. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau berkata, benar-benar dua penghuni kubur ini sedang diazab. Salah satunya apa? Yamshi binami. Karena dia melakukan ghibah, karena dia melakukan namimah. Memindahkan satu ucapan si A ke si B dengan tujuan untuk memecah belah. Lihat jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nabi SAW menjelaskan kepada kita, salah satu sebab orang akan diazab di kuburannya karena dosa lisannya. Menggibah dan namimah. Dolim kepada saudaranya dengan sebab lidah. Inilah dalil-dalil syar'i, inilah dalil-dalil nakli. Kemudian saya akan akhiri dengan dua poin tentang poin ini. Lihat oleh antum bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ibrahim ayat 24. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seorang mukmin adalah seperti pohon kurma. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang mukmin seperti pohon kurma? Ada para ulama yang mengatakan ada 20 sisi persamaan antara orang beriman dengan pohon kurma. Tapi bukan makomnya hari ini kita untuk membahas tentang 20 poin. Saya bahas satu poin saja dari 20 itu. Salah satu poin yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan iman dan orang beriman seperti pohon kurma? Dan kenapa Nabi sallallahu dalam hadis Abdul bin Umar dalam kitab ilmu bahwa orang beriman itu adalah seperti pohon kurma? Salah satunya dinyatakan oleh para ulama bahwa pohon kurma itu pohon yang memberi manfaat dari seluruh unsur yang dimiliki. Daunnya, batangnya, pelapaknya, akarnya, buahnya. Jangan ditanya. Bahkan buahnya itu mulai dari petil, apa itu namanya? Mulai dari bunganya dijual. Jemaah Indonesia yang menunaikan ibadah haji dan umroh pada beli. Apa katanya? Kurma muda untuk apa? Untuk motif apa? Merangsang agar punya keturunan. Orang menceritakan semuanya. Kenapa? Dia memberi manfaat. Ini memberikan satu makna bahwa orang mukmin memberi manfaat. Kedua matanya, kedua telinganya, bibirnya, kedua tangannya, kedua kakinya, hati. Dia memberi manfaat. Maka Nabi SAW mengatakan, inna li kulli sulamin min suli bani Adam sadaqah. Wa fi budni ahadikum sadaqah. Setiap persendian yang kita miliki ada kebaikannya, ada sadaqahnya. Sampai faraj ada sadaqah. Orang mukmin memberi manfaat. Maka Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billah falyakun khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah falyusin jarah. Man kana yu'min billah falyukrim daifah. Seterusnya. Dan ini adalah poin yang pertama. Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang mukmin yang memberikan manfaat. Bagian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, ketika para sahabat bertanya, ayyun nasi khair, manusia mana yang paling baik? Qala anfa'uhum linnas. Maka Nabi SAW mengatakan, mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling mampu memberikan manfaat dengan sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat jelas sekali bahwa dalil-dalil syar'i ini memberikan penjelasan bahwa mukmin muslim yang hakiki adalah muslim yang menciptakan kedamaian dan ketenteraman. Dalam pelajaran yang sangat sederhana ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang adil, yang tidak melakukan keboliman, dan neraka jadi ancaman disediakan bagi orang-orang yang melakukan keboliman. Maka Islam adalah agama yang menciptakan keadilan, kedamaian dan ketenteraman. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kepada dua contoh ini. Dan dua contoh ini mungkin dari ribuan contoh, bahkan mungkin jutaan contoh yang ada dalam Islam, bahwa peraturan yang ada dalam Islam menciptakan kedamaian dan menciptakan ketenteraman. Kita berikan contoh, kenapa di dalam Islam ketika orang itu mentalak istrinya ada iddah? Ternyata banyak kaum muslimin yang tidak tahu iddah. Tadi pagi saya dapat telepon, dan pertama kali dapat SMS, Pak Ustaz, apa hukumnya suami telah mentalak istrinya? Apa katanya peraturan dalam Islam? Saya bingung, karena kalau dijabarkan pakai SMS juga bingung apa yang dimaksud. Saya bilang, telepon aja langsung. Ternyata saya bilang, ya, kalau antum udah mengucapkan talak berarti jatuh talak. Dan ada masa idah. Dia tanya, apa itu idah? Jadi ternyata banyak pemusik juga tidak tahu idah. Saya tidak akan menjelaskan idah dan sebagainya, tapi faidah. Kenapa di dalam Islam ada idah? Apabila orang ditalak, talak biasa, itu iddahnya adalah 3 kali suci, salah satu furu, atau 3 bulan tidak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada ahli yang meneliti tentang masalah ini, artinya dalam bentuk wakinya, dalam bentuk kenyataannya, bahwa dikatakan salah satu hikmahnya ini adalah untuk menafikan pertikaian tentang nasab, supaya nasab itu bersih kepada siapa? Anak ini dari air mani siapa? Karena terkadang manusia bertikai dengan salah. Maka ternyata diteliti oleh ahli peneliti bahwa jejak air mani laki-laki tidak akan sirna dari tempat wanita kecuali 3 kali suci. Sehingga apabila orang akan menikah kepada wanita yang telah ditalak oleh seseorang, itu tidak menikah dalam waktu iddah, karena akan terjadi 2 air yang bergabung, sehingga tidak jelas nasabnya yang memungkinkan terjadi pertikaian. Maka Islam mengajarkan iddah dengan 3 kali suci, karena menurut peneliti bahwa dengan 3 kali suci ataupun 3 kali haid itu, maka akan sirnalah jejak air mani laki-laki. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sekecil apapun permasalahan di dalam Islam, maka memberikan satu jawaban menghilangkan pertikaian, menghilangkan permusuhan, karena dijamin dengan kejelasan semua. Ini contoh yang pertama. Dan contoh bukan ribuan, jutaan, tapi saya mengambil contoh yang kecil. Contoh yang kedua, di dalam Islam orang meminjam dan orang yang meminjamkan itu tidak boleh mengambil faidah. Faidah ini lebih luas, imma kelebihan atau manfaat. Maka ditetapkan sebuah kaidah, qulu qardin jara fihi manfa'a fa huwa riba. Setiap pinjam meminjam, meminjamkan, ia mengambil manfaat dengan sebab meminjamkan, maka itu adalah bagian dari riba. Kalau antum meminjamkan uang 1 juta, dikembalikan 1 juta 100, 1 juta setengah, itu yang 100-nya 500 ribu adalah riba. Ini haram. Mungkin ini jelas bagi antum. Tapi sekarang ada teman antum, akhi, tolong pinjam uang 50 juta. Kebetulan dia sedang mengurus surat-suratan di Pemda umpamanya. Dan teman antum ini orang Pemda, maaf, contoh aja. Maka dia mengatakan, saya akan pinjamkan antum 50 juta, tapi tolong uruskan nih, agar saya dapat izin perusahaan saya. Boleh? Riba itu sama. Itu haram. Karena hadis tadi apa? Kullu qardin fihi jarra manfa'a fa huwa riba. Setiap meminjamkan yang di situ menuntut manfaat dari orang yang meminjam, maka itu riba. Baik manfaat hissiyah ataupun manfaat ma'nawiyah. Baik manfaat itu adalah bentuk zat yang dilihat, dipegang, seperti tadi uang lebih, atau maknawiyah, itu sama riba. Apa hikmahnya larangan riba di dalam Islam? Hikmahnya sangat agung sekali, bahwa menafikan kedzaliman, menafikan dendam. Karena tentunya orang yang butuh ditekan kembali, maka akan tertanam dalam hatinya kebencian. Maka Islam melarang itu semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam dua contoh ini, setiap mukmin, setiap muslim akan bisa menanamkan keimanan yang dalam bahwa setiap apa yang ada dalam Islam tidak ada indikasi radikalisme dan tidak ada indikasi terorisme. Karena semuanya menciptakan kedamaian dan menciptakan ketentraman dan menciptakan kebaikan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama menjelaskan salah satu penyebab iman akan bertambah, ma'rifatu mahasinil Islam. Salah satu yang akan lebih mengokohkan iman kita, menguatkan iman kita, dan menjadi bertambah iman kita bagi setiap mukmin itu mengetahui keindahan Islam. Karena mungkin saja antum kita semua hari ini tidak merasa nyaman dengan dinul Islam, dan sebagian besar kaum muslimin tidak merasa indah dengan Islam ini karena mereka tidak mengetahui hikmah dan keindahan Islam ini. Maka para ulama membahas buku khusus Mahasinul Islam, keindahan Islam, dibahas dari setiap sendi-sendi. Bahkan mungkin sekedar tambahan contoh kecil ya. Lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghaba ahadukum min ahlihi, fala yatruku babaha fil lail." Apabila salah seorang di antara kamu pergi meninggalkan istrinya bersafar, maka tidak boleh mengetuk pintu rumahnya di waktu malam. Apa hikmahnya? Sangat sepele sekali larangannya. Kalau antum mengatakan istri-istri gua, rumah-rumah gua, aku datang kapan saja boleh. Tapi kenapa Nabi SAW mengajarkan supaya tidak datang malam? Menciptakan keindahan dan kedamaian dan tidak ada pertikaian. Sebab kalau antum datang ke rumah yang dari sana berharap keindahan istri, kesiapan istri untuk melayani dalam kondisi istri tidur lelap, kemudian wajahnya mungkin kusut, datang ke rumah mungkin hatinya tidak tenteram. Maka Islam mengajarkan datang di waktu yang tepat. Bahkan ketika jihad pun dianjurkan apabila kita pulang dari jihad, menyuarakan suara-suara kudanya dan pergi ke masjid dulu baru ke rumahnya. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kana Rasulullah SAW idza dakhala baitahu bada'a yashushufahu." Keadaan Rasulullah SAW apabila beliau masuk rumah, maka beliau itu siwak dulu. Kenapa? Karena akan mencium istrinya dengan bau yang manis, dengan bau yang indah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat, sekecil apapun ini berkaitan dengan adab datang ke rumah tepat waktu, kondisinya menyamankan, karena Islam itu indah. Sebab mungkin saja pertikaian terjadi karena suami melihat wajahnya di sini, rambutnya kusut, bajunya kusut, udah pengen rogbah, maaf ya, untuk jima, ternyata tidak indah, balik lagi. Indah sekali Islam. Nah, kalau kita mengetahui sekecil ini, Islam mengatur hatta datang kepada istri, datang ke rumahnya, itu diatur dan indah, maka tentunya masalah-masalah besar akan lebih dari itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang kedua dari bahasan kita bahwa kita memastikan Islam adalah agama Allah. Semua perintahnya, semua larangannya menciptakan kedamaian dan keindahan. Bagian yang ketiga yang saya ingin jelaskan. Ada beberapa istilah yang ada dalam Islam yang menjadi pembahasan umum, lalu mereka dijadikan satu sebab kekerasan. Contoh jihad. Bahkan mungkin kita dapatkan penangkapan yang terindikasi tertuduh teroris, lalu diberitakan ini semuanya juga orang bertanggung jawab dan punya dosa ini. Apa? dia terindikasi tertuduh ISIS. Didapatkan bukti-bukti apa? Kepingan kaset jihad, buku jihad. Kita sampaikan kepada para pemimpin kita, sampaikan kepada masyarakat luas, sampaikan kepada pengamat, bahwa bisa saja ia mengungkapkan ini lebih keji dari ISIS. Dan lebih keji dari orang-orang yang melakukan teror, yang memberikan komentar seperti ini. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jihad? Jihad adalah bahasa Islam, bahasa agama yang tidak mungkin sirna sampai hari kiamat. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jihad bahasa yang diulang-ulang di dalam Quran? Silakan para jamaah lihat surah Al-Imran. Allah menceritakan perang Uhud dan perang Badar. Silakan lihat dalam surah An-Nisa. Dari ayat 100 setelahnya Allah Ta'ala berbicara tentang jihad. Allah Ta'ala berbicara dalam surah Al-Anfal hampir sempurna dari pertama sampai akhir berkaitan dengan jihad. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah berbicara tentang jihad. Allah Ta'ala berbicara dalam surat Al-Fatih, dalam surah Muhammad berbicara tentang jihad. Akankah orang mengatakan bahwa Quran adalah buku radikalisme? Akankah orang dituduh nanti apa ciri radikalisme karena di rumahnya ada Quran? Maka sangat keji sekali. Lihat, setiap kitab hadis ada bab jihadnya. Setiap kitab fikih ada bab jihadnya. Kitab yang ada di Indonesia di seluruh penjuru, di rumah-rumah kiai, di rumah para ustaz, di pesantren-pesantren dibacakan kitab apa itu? Kitab yang paling terkenal adalah Bulughul Maram. Di situ disebutkan Kitabul Jihad. Sekarang kalau orang masuk ke rumahnya ada buku Bulughul Maram, oh ini teroris. Oh ini ISIS. Kenapa? Terindikasi ada buku jihad. Sekarang ada kaset-kaset yang berkaitan dengan jihad. Bahkan saya juga lebih mungkin, silakan mau diroja di mana saja di YouTube, tentang jihad itu banyak. Akankah Ustaz Abu Qatadah dari tuduh ISIS ataupun teroris akan bahas jihad? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sangat keji sekali permasalahan ini. Apa itu saya dengar dari kontrol, kenapa dituduh ISIS ataupun apa teroris, kenapa? Di rumahnya ada kepingan kaset jihad, ada buku jihad. Saya katakan di rumah saya lebih 20 buku tentang jihad. Silakan ke maktabah Mahdiyah Usunnah. Saya punya maktabah sendiri, di situ lebih dari 20 buku. Itu buku jihad. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, jihad tidak identik dengan radikalisme. Jihad tidak identik dengan terorisme. Sebab kita memastikan poin yang kedua tadi. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad yang benar telah dijelaskan oleh para ulama perinciannya, macam-macam jihadnya. Bahkan setiap mukmin itu diwajibkan berjihad. Bahkan orang mukmin yang tidak punya perencanaan untuk berjihad, dia adalah punya sifat munafik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhadith bihi mata ala syubhatin minan nifaq. Barang siapa yang mati dan belum berjihad dan tidak punya perencanaan dan tidak punya niat untuk berjihad, maka dia adalah mati dalam keadaan munafik. Karena orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang penakut. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Walau syi'na laba'atsna fi kulli ummat fi kulli qaryatin nadhira. Wala tuti'il kafirin wajahidhum bihim jihadan kabira. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad itu jelas. Dijelaskan dalam Quran, dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Sallam, dijelaskan dalam akwal ulama, dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Tetapi yang penting dalam poin yang pertama berkaitan dengan jihad, setiap mukmin wajib mengetahui fiqhul jihad. Karena yang jadi masalah adalah orang menamakan kekerasan dengan jihad. Itu yang jadi masalah, itu yang keliru. Karena pembunuh diri, kekerasan yang dinisbatkan hari ini adalah bukan jihad, itu fasad. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ISIS dengan jihad. Jadi ISIS dengan jihad. Apa itu ISIS? Sekilas saya ingin jelaskan. ISIS dalam bahasa Timur Tengahnya adalah Daesh. Dalam bahasa Arabnya adalah Daesh. Daulah Islam Suriah Irak. Daesh Islam Irak Suriah. Daulah Islam Irak Suriah. ISIS. Wa ma adraka ma ISIS. Apa itu ISIS? Maka para peneliti menggambarkan ISIS itu pada dua hakikat. Hakikat yang pertama, ISIS itu sebagai kepanjang tanganan dari pemahaman Ba'ath, yaitu pemahaman yang disebarkan oleh Saddam Hussein dan para pengikut. Sejenis pemahaman ishtirakiyah. Tidak jauh kalau di Indonesia ini dulu dengan istilah komunisme. Ishtirakiyah yang berkaitan dengan sistem ekonomi dan semisal. Karena dipastikan sekitar 80% orang-orang yang menjadi top ISIS adalah orang-orang dekatnya dari Saddam Hussein. Mereka diragukan keislamannya. Catat, mereka diragukan keislamannya. Karena dalam kelompok ISIS ini mereka tidak pernah berperang dengan orang kafir. Tetapi ISIS ini adalah membunuh kaum muslimin, membunuh tentara-tentara Islam. Itu penelitian ulama dari sisi yang pertama. Yang kedua, mereka adalah gambaran dari fikrah khawarij. Jadi mereka gambaran dari fikrah khawarij. Mereka memunculkan fikrah khawarij. Di mana mereka itu mengkafirkan setiap orang yang tidak berbaikah kepada pemimpinnya. Salah satunya adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Dan mereka mengkafirkan setiap orang yang tidak sepemahaman dengan mereka. Mereka menghalalkan darah selain mereka. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul diwanti-wanti oleh Nabi Sallam yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ala awsan. Mereka membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala. Oleh sebab itu mereka tidak pernah bertikai dengan Bashar Assad. Tidak pernah bertikai dengan Bashar Assad. Tidak pernah. Dan ini ISIS. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu banyak para peneliti di antara ulama hari ini, kenapa orang-orang ISIS ini memunculkan istilah-istilah khawarij, takfir, bai'ah dan semisal. Hal ini adalah untuk merekrut dari seluruh penjuru dunia, setiap orang yang memiliki pemahaman Khawarij, dan ini berhasil. Karena bisa diketahui banyak sekali pihak-pihak dari seluruh penjuru dunia yang intima, istima, intima artinya punya keterkaitan, kemudian kecintaan kepada mereka dan mereka dan bersatu dengan mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dipastikan bahwa ini adalah sebuah rekayasa musuh Islam yang punya tujuan untuk mematikan jihad yang sebenarnya. Karena ini punya rekayasa. Dan perhatikan apa yang dilakukan oleh ISIS dari sisi peperangan mereka ataupun pembunuhan mereka, apakah ada sejarah Islam yang memberikan contoh kepada mereka? Maka jawabannya, apa yang dilakukan oleh ISIS, ini apa yang dilakukan oleh orang kafir. Israel, Amerika ketika menjajah negara-negara. Dari sisi membunuh manusia dengan tanpa hormat. Dan itulah ISIS, gambaran orang kafir. Dan tidak pernah gambaran perang dalam Islam, peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dari sejak masa para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampainya jatuhnya kehilafan Islam, tidak pernah ada jihad seperti itu. Dengarkanlah kepada sejarah ini. Antum bisa membaca sejarah ini dalam bentuk-bentuk tulisan. Dan antum bisa membaca sejarah itu, riwayat-riwayat dari orang kafir itu sendiri. Saya telah menyaksikan dua kota, Istanbul dan Cordova. Ketika kaum muslimin Muhammad Al-Fatih mengalahkan Bizantium, yaitu sekarang dinamakan Istanbul atau Turki, dalam singkat ceritanya, ketika Muhammad Al-Fatih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala mampu menaikkan 70 perahu, 70 kapal, di sebuah gunung yang dekat dengan tiga teluk Basra, Marmara, Ali Az-Zahabi. Maka kaum Nasrani yang ada di Bizantium pada waktu itu, yang dipimpin oleh Ambaratur, yang jumlah mereka tidak kurang dari 250 tentara, takut karena melihat ajaib bagaimana mungkin tentara Muhammad Al-Fatih ini mampu menaikkan perahu yang tidak memiliki alat berat waktu itu. Maka masuklah ke kota itu dan menyerang, tapi tidak ada pertumpah darah. Hanya penyerangan sedikit saja. Dan orang-orang Nasrani berkumpul di sebuah gereja yang dinamakan Hagia Sophia. Dan Muhammad Al-Fatih tidak membunuh. Memberikan mereka suaka politik. Mereka menjadi dhimmi. Dan tidak dibunuh. Lihat, rahmat. Tetapi ketika Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth, dia mengalahkan Cordova karena terjadi bentuk-bentuk penyimpangan dan maksiat di dalam kaum muslimin, maka Spanyol Cordova dikalahkan. Dan ketika berkuasa Raja Ferdinand dengan Ratu Elizabeth, ia mengumpulkan kekuatan yang hebat. Apa yang dilakukan oleh Raja Ferdinand? Membunuh seluruh orang yang masih mengatakan iman. Dan tidak boleh ada agama di negara itu kecuali Katolik. Atau bahasanya tidak boleh ada bahasa kecuali bahasa Spanyol. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi kaum muslimin, bagi antum ahli sunnah, pahamilah sejarah dengan benar. Karena kita akan melihat bahwa siapa yang melakukan kekerasan ini, siapa yang melakukan radikal ini. Sejarah membuktikan bahwa yang melakukan kekerasan, teror dan radikal adalah bukan kaum muslimin, tetapi mereka adalah orang-orang non-Islam. Sebagaimana sejarah membuktikan. Nah, ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa jihad di dalam Islam keadilan, bukan kezaliman, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Dan ini sejarah yang sangat berharga bagi kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu antum jangan takut, kalau antum jadi dai jangan takut membahas tentang jihad. Memaparkan tentang jihad merasa takut nanti dikatakan teroris ataupun radikal, jangan. Jelaskan apa itu jihad, apa itu perinciannya, apa itu pembagiannya, apa itu syarat-syaratnya, apa itu rukun-rukunnya, jelaskan dengan benar. Karena jihad adalah kedamaian dan ketentraman. Ini contoh yang pertama. Jihad. Yang kedua, orang berbicara tentang daulah atau berbicara tentang khilaf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang khilafah Islamiyah ataupun daulah Islamiyah, sesuatu yang setiap mukmin berdoa kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastahlifannahum fil ardi kama istahlafa alladziina min qablihim. Wala yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadha lahum wala yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yusyrikuuna bi syai'a. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadis wasatakunu khilafa ala minhajin nubuwwah. Di dalam surah Maryam Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang beriman akan diberikan khilafah, akan diberikan kekuasaan. Dan Nabi SAW menjanjikan wasatakunu khilafah ala minhaj nubuwwah, dan akan terjadi khilafah di tengah-tengah kalian di atas minhaj kenabian, janji Allah dan Rasulnya. Maka setiap mukmin, setiap muslim mesti berharap dan berdoa kepada Allah. Bahkan setiap mukmin harus punya cita-cita untuk itu semua. Sebagaimana antum ingin masuk surga. Tapi ada masalah yang sangat penting. Yang dikatakan oleh para ulama. Al-farqu bain iddia wa bain akhdul asbab. Tetapi ada hal yang memang perlu dibahas. Kata para ulama. Tentang masalah daulah dan masalah khilafah. Antara kita menempuh sebab Allah akan memberikannya dengan orang mengakunya. Kalau kita menempuh sebab-sebabnya jelas diperintahkan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan di dalam Al-Quran, diperintahkan di dalam Sunnah, dan setiap mukmin bercita-cita kepada, meminta dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi ada masalah. Masalah apa? Orang mengklaim miliki daulah, orang mengklaim sebagai khalifah, orang mengklaim sebagai amir. Ini jadi masalah. Karena kata para ulama, permasalahan bukan dalam proklamir, tapi masalah dalam menempuh sebabnya. Sebab kalau orang mengklaim memproklamirkan, ini terkadang dusta belaka. Seperti di Indonesia ada orang yang mengaku punya negara. Ketika ditanya mana pemimpinnya, enggak tahu. Ya, pemimpinnya saja enggak jelas, apalagi tempatnya. Sekarang Abu Bakar Al-Baghdadi mengaku sebagai khalifah. Bagi orang yang berakal akan bertanya, siapa yang mengangkat dia? Mana teritorialnya? Orang Sunni, orang mukmin yang berakal, orang mukmin yang punya ilmu, dengan sesederhana mungkin dia bertanya, maka pengakuan ini dianggap batil. Kita tanya, Abu Bakar Al-Baghdadi mengaku sebagai khalifah. Kita tanya, yang namanya khalifah itu mesti ada yang mengangkatnya. Siapa yang mengangkatnya? Oh, ternyata enggak ada. Yang kedua, mana teritorialnya? Yang namanya khalifah itu mampu mengalahkan seluruh. Saudi tidak dikalahkan, Yaman tidak dikalahkan, Mesir tidak dikalahkan, Yordania tidak dikalahkan. Ternyata dia masih diperselisihkan tempatnya juga. Nah, apa akal yang sehat akan mengatakan bahwa dia sebagai khalifah? Walidzalika qala ulama man yadda'i annaul khalifah hadzal yaum bahwa dajjal min dajjalah. Kalau ada orang hari ini mengklaim dia sebagai khalifah, ketahuilah dia adalah sebagian dari dajjal, dajjalilah kadzabun nasir, dia adalah sebagai pendusta. Jadi bukan masalah khalifahnya yang jadi masalah, tetapi kelirunya menempatkan di khalifah. Karena masalah ini dalilnya jelas Quran hadis, dan para ulama telah memberikan syarat apa syarat-syarat khalifah, rukun-rukunnya dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan yang membaiat Abu Bakar Baghdadi, dia telah membaiat syaitan. Kemudian contoh yang ketiga. Masalah takfir. Mengkafirkan. Kalau ada orang mengatakan orang yang terindikasi radikal ataupun dia adalah teroris, suka mengkafirkan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya singkatkan, mahlan. Tunggu dulu. Jangan sembarangan. Sebab hukum mengkafirkan adalah hukum Allah dan Rasul. Ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada di dalam sunnah. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Benar. Allah berfirman, telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga. Berarti takfir dalam Quran apa? Jadi dalam Quran adalah apa? Contoh satu ayat aja. Dalam hadis. Al-ahdu alladhi bainana wa bainakum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Nabi SAW mengatakan ikatan antara aku dengan kalian, antara kami dengan kalian adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, dia adalah telah kafir. Berarti takfir ada dalam hadis. Yang ketiga, para ulama membahas ahkamur ridah, nawaqidul iman, nawaqidul islam. Para ulama membahas hukum-hukum orang yang murtad. Berarti ada orang yang dihukumi kasus. Para ulama menjelaskan nawaqidul iman, nawaqidul islam, nawaqidul syahadatain. Ada buku yang judulnya pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal islam, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Berarti para ulama sejak dulu sampai hari ini berbicara tentang takfir. Maka seyogyanya juga sama, baik seorang sunni, salafi atau yang lainnya, jangan gegabah. Asal takfir berarti khawarij, asal takfir berarti radikal. Karena antum mesti adil, kita mesti adil dalam poin yang satu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi masalah dalam poin ini, takfir min ghairi dawabit asy-syar'. Tetapi yang jadi masalah dalam poin ini juga bukan masalah istilahnya itu. Tetapi yang jadi masalah itu adalah karena munculnya kelompok yang mereka membahas tentang masalah takfir tidak dibangun di atas kaidah-kaidah din Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafun, seperti kaum Khawarij, seperti tadi ISIS. Maka berarti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mewanti-wanti kalimatnya. Tetapi bagi setiap dai, bagi setiap para ulama dan para umara, jelaskan takfir yang sebenarnya. Jelaskan takfir yang menyimpang. Itu masalah. Saya akan berikan lagi dua, walaupun tadi sudah diberikan syarat untuk cepat berhenti, tapi sangat penting. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalimat bid'ah. Berbicara bid'ah, indikasi kekerasan. Sampai ada televisi kita juga yang mewanti-wanti, jangan bicara bid'ah ya. Saking takutnya. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah bid'ah itu ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam perkataan para ulama. Istilah bid'ah, hadis yang jelas. Dan buku-buku para ulama berbicara tentang poin ini. Tetapi yang jadi masalah, kita bahas saja, ada orang yang sembarangan, ada orang yang serampangan mengatakan sesuatu itu bid'ah padahal tidak bid'ah, menuduh simpulan mubtadi padahal tidak, karena mereka tidak membangun kaidah-kaidahnya di atas dalil yang benar, karena mereka tidak membangun kaidah-kaidah di atas pemahaman salafus saleh, di atas pemahaman para ulama. Kita jelas. Hak perbedaan tentang mengatakan sesuatu itu bid'ah tidak ada kebenaran. Karena para ulama dulu juga telah terjadi perbedaan. Maaf jemaah yang dirahmati Allah taala, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda pendapat tentang kunut subuh. Imam Syafi'i mendawamkan kunut subuh, Allah mengadili biman hadai. Imam Malik dan Imam Ahmad tidak mendawamkan, tidak mengkontinyukan kunut subuh. Dan mereka menganggap tidak sunnah. Apakah mereka berpikir, bertengkar dan dikatakan ini radikalisme? Enggak. Bahkan kita tahu antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani terjadi perbedaan untuk mengatakan satu perkara. Meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri, bersedekap setelah rukuk. Syekh Albani mengatakan dalam kitab Sifat Salat, aku tidak merasa ragu kalau ini adalah tidak ditentukan Nabi SAW adalah bid'ah. Tetapi Syekh bin Baz mengatakan sunnah. Jadi kalau terjadi hatta beda, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah, tidak radikal. Selama kita itu dibangun di atas kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para ulama, hatta berbeda. Hatta berbeda. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Yang terakhir, terjadi perbedaan, maaf, supaya dipaham oleh kita semua, kaum muslimin. Perbedaan kaum muslimin di Indonesia. Saya tidak berbicara apakah ini pendapat kuat atau lemah, tapi saya berbicara apakah ini indikasi radikal atau bukan. Contoh, terjadi perbedaan. Yang satu merayakan Maulid Nabi, yang satu tidak. Yang satu merayakan Isra dan Mi'raj, yang satu tidak. Satu kelompok mengatakan bahwa sampai bacaan Quran kepada yang mati, satu kelompok mengatakan tidak sampai kepada yang mati. Jamaah yang dirahmati Allah taala, perbedaan ini baik yang mengatakan iya atau yang mengatakan tidak sama sekali tidak berkaitan dengan radikalisme. Sama sekali tidak berkaitan dengan terorisme. Tetapi kewajiban kaum muslimin, kewajiban kita apa? Membangun agama ini di atas dalil. Jadi tidak boleh umpamanya apa? Indikasi radikal karena mengatakan tidak boleh ini. Apalagi kalau bangsa ini telah memproklamirkan tentang demokrasi. Artinya demokrasi apa? Setiap orang dibolehkan dalam ruang lingkup NKRI untuk beda pendapat. Jadi kalau sekarang si A mengatakan umpamanya, maaf, saya tidak berbicara mana yang kuat, tapi berbicara tentang radikalisme. Satu kelompok mengatakan Maulid Nabi adalah sunnah, satu kelompok tidak sunnah. Maka dalam ruang lingkup demokrasi adalah sesuatu yang harus diakui bolehnya. Dalam arti boleh berpendapat. Dan sesuatu yang harus dijaga. Dan sesuatu yang harus ditoleransi. Sehingga tidak diindikasikan satu dengan yang lainnya adalah radikalisme. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada pengamat yang memberikan komentar yang justru akan memecah belah kaum muslimin. Tidak mendekatkan kaum muslimin kepada agamanya dan mengajak untuk rahabatus sadar dalam arti lapang dada untuk sama-sama kita kembali kepada agama ini. Yang mana kita tahu bahwa agama Islam ini jelas Al-Qur'annya, jelas hadisnya, dan jelas fatwa ulama-nya. Kaum muslimin tinggal berpikir dengan baik. Karena semua itu adalah tidak berkaitan dengan radikalisme. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah yang memberikan penjelasan dalam poin terakhir ini bahwa kita catat dengan tinta emas. Saya sering mengatakan kalimat ini. Bahwa yang akan menjaga NKRI dan keutuhan negara ini hanya ahlu sunnah. Yang mereka benar-benar dengan sepenuh hatinya berbicara bukan karena dibayar, berbicara karena kedudukan, berbicara karena ada orang yang ngasih uang, tidak. Ahli sunnah berbicara tentang NKRI dan berbicara tentang persaudaraan adalah dengan hati yang tulus. Saya akan akhiri dengan sejarah. Lihatlah sejarah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ketika beliau di penjara, pemimpinnya waktu itu adalah ahlu bidah, seorang yang zalim, mendera bahkan membunuh sejumlah ahli sunnah. Lalu beliau dipenjara, didera, disiksa. Lalu berkumpullah kaum muslimin. Imam Al-Razi meriwayatkan yang kami katanya tidak tahu jumlah mereka, ribuan, menunggu Imam Ahmad memberikan rekomendasi untuk melakukan kudeta dan melakukan demo. Apakah Imam Ahmad mengatakan karena dia terzalimi lalu demi kedudukannya dia membolehkan kudeta, memberontak? Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sabarlah kalian, tetaplah dengan orang-orang pendahulumu, sabar atas pemimpin yang boleh. Di mana beliau mengatakan tidak boleh pedang dilawan dengan pedang karena akan teralirkan darah manusia yang tidak berdosa. Lihat Imam Ahmad rahimahullah taala. Di mana beliau walaupun terzalimi, tersiksa, beliau sabar dan tidak melakukan pemberontakan. Nah, ini sejarah membuktikan bahwa termasuk di negara ini, di bangsa ini, yang akan menjaganya adalah hanya ahlu sunnah. Adapun yang lainnya omong kosong. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tahu sejarah hari ini ada apa terjadi dengan Biladul Haramain, dengan negara Saudi umpamanya, yang mempersilahkan setiap orang sama walaupun berbeda pendapat dengan mereka. Ini adalah bukti. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari contoh-contoh yang tadi menunjukkan sesungguhnya kaum muslimin tidak boleh takut untuk mengistilahkan istilah Islam. Dan apa-apa yang dibahas dalam Islam, sebab yang terpenting membahas dengan benar. Sebab kita meyakini Islam agama rahmat yang menciptakan kedamaian, menciptakan ketenteraman. Sampai di sini pembahasan kita. Sebelum pertanyaan ada dari